اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله. Ustaz, saya ingin bertanya, ada yang mengatakan bahwa akhwat tak boleh ikut berdoa. Akhwat tak boleh ikut berdoa. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Ila ajabahum Allah, hadisnya umum, Allah mengabulkan doa mereka. Maka selama tidak bercampur aduk ikhtilat, dan pengajian kita amat sangat melarang campur aduk. Itu kenapa ada campur aduk itu perempuan di tempat laki-laki? Anak-anak kecil, bukan anak gadis, anak kecil. Perempuan dipasang pakai satir, hijab, tirai, dan tak ada campur aduk. Tidak ada pakai solek-solek jahiliyah. Belum pernah saya nengok ibu-ibu pengajian subuh sampai pakai make up berlebihan, tak pernah. Maka kita tidak tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Maka dalam hal ini boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tidak ikhtilat, tak ada campur aduk. Tidak melakukan perbuatan berdua-duaan. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Ini tak boleh. Bagaimana kalau seorang pemimpin selama dia berkuasa tidak adil, tidak menegakkan keselamatan bagi rakyatnya? Apakah dalam hukum Islam boleh dikudeta karena belum sampai masa jabatannya? Saya pernah mendengar ulama Madinah mengatakan, hendaklah dia bersabar dengan pemimpin yang zalim sampai masa jabatannya habis. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, cegahlah dengan tangan. Fa illam yastati', kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati', kalau tak sanggup, fa biqalbi, dengan hati. Jangan lupa, yang tidak boleh itu adalah parlemen kanibal, primitif. Sedangkan dalam hukum kita, dibenarkan dalam hukum, ada yang disebut dengan impeachment. Baca baik-baik tentang impeachment. Anggota DPR bisa memakzulkan kalau dia takut kepada Allah. Ini kalau terus di ini bisa memasukkan kebatilan, bisa memberikan pintu celah bagi orang kafir, maka kita punya hak itu. Jadi tak bisa fatwa orang Madinah dibawa ke Indonesia. Madinah Al-Munawwarah itu kerajaan Saudi Arabia, bukan sistem demokrasi. Kerajaan meninggal King Abdul Aziz, sampai sekarang airport King Abdul Aziz, siapa raja sekarang? Itu Raja Salman bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Abdullah bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Fahad bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Khalid bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Faisal bin Abdul Aziz. Nanti kalau meninggal Salman, siapa penggantinya? Mukrin bin Abdul Aziz, anak-anak Abdul Aziz. Maka tak boleh orang turun ke jalan. Sudah dinasti King Abdul Aziz, tak bisa fatwa itu dibawa kemari. Apa kata orang Melayu, cerita di laut tak boleh bawa ke darat, lain ceritanya itu. Sedangkan kita pakai ada sistem impeachment. Perbaik baca aturan kita baik-baik. Apa-apa saja amalan kecil pahalanya besar, Pak Ustaz. Ini yang smart tadi. Apa saja amalnya kecil, Pak Ustaz, tapi pahalanya besar. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat isyraq 2 rakaat. InsyaAllah setiap subuh Sabtu, subuh Ahad lagi, nanti subuh Senin kita lanjutkan di Al-Falah. sekali, bukan rutin tiap Senin, tak. Kanat lahu syukran, terima kasih. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Ini kecil, tapi amalnya luar biasa. Yang kedua lagi Pak Ustaz, banyak-banyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu kali selawat. Sallallahu alaihi biha asyara, dibalas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayiat, dibalas 10 kesalahan ditutupi. Barufi'allahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan kebaikan. Yang ketiga Pak Ustaz, sedekah untuk masjid. Satu sak semen, satu meter tanah, satu tiang cor, sanggup bangun utuh baik. Mala yudraku kulluh la yutraku ba'du, kalau tak bisa semua, paling tidak jangan tinggalkan semua. Ini amat sangat baik sekali. Salat berjamaah, salat sunat isyraq, subuh, banyak-banyak berselawat, sedekah untuk masjid. Tiga ini aja Pak Ustaz, banyak yang lain. Amalkan aja yang tiga ini, nanti baru kita tambah yang lain. Anak saya punya pacar. 3 minggu yang lalu dia meninggal dunia. Jadi orang tuanya ingin surat yasinnya dimasukkan nama anak saya dan nama anak saya dan suami saya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi menikah pacar. Bagi yang punya pacar, balik dari sini, letakkanlah pacar pada tempatnya. Ada pacar-pacar, ada pacar-pacar itu. Tidak ada pacaran. Ini kami ini memang pacaran Pak Ustaz, tapi ini pacaran syariah. Anda pula pacaran konvensional. Yang pacaran-pacaran stop, berhenti, tidak ada itu. Sekolah aja dulu betul-betul, kerja, nanti ada kita pinang sama-sama. Insyaallah menikah yang baik. Adapun ini membuat masukkan nama yang sudah meninggal, apa boleh buat? Uzkuru mahasina mautakum, sebut yang baik-baiknya. Banyak-banyak kirim doa, Allah maafir lahu warhamu wa'afi wa'afu'anhu. Tapi membuatkan nama ini tak ada hubungan. Hubungan kita ini dua saja. Hubungan nasab, hubungan nikah. Hubungan nasab, hubungan nikah. Lain daripada itu hubungan saudara, ukhuwah islamiyah. Dia hubungan nasab tidak, hubungan nikah tidak, ukhuwah islamiyah tak ada beda dia dengan kita. Apa dia dibuat di situ? Menimbulkan fitnah. Ini siapa? Ayahnya. Ini siapa? Abangnya. Ini siapa? Anaknya. Ini pacar. Apa pacar-pacar nih? Apa hukum transaksi jual beli di masjid? La arbahallahu tijaratan. Kalau ada orang jualan di masjid, kata Nabi, la arbahallahu tijaratan. Ibu-ibu sore-sore wirid yasin, ada yang bawa bakwan, ada yang bawa mukena, ada yang bawa jilbab. La arbahallahu tijaratahu, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jualannya. Yang dimaksud dengan masjid itu mana? Yang dipakai untuk sholat. Anilah masjid. Adapun pelataran, emperan, maka itu tidak masjid. Kalaulah semua yang di bawah atap ini dianggap masjid, maka semua imam-imam, khatib-khatib, ustad-ustad ini pelaku dosa besar. Karena di bawah atapnya ada kamar mandi di depan nih, berarti dia sudah kencing dalam masjid. Jangan katakan semua yang di bawah atap ini masjid. Masjid itu adalah yang biasa dipakai sholat secara umum. Inilah masjid. Jualan dari sini, ini tak boleh. Adapun pelataran, dibukakan kios di sana, usaha untuk masjid, masjid Al-Falah, bagian bawahnya ada rumah sehat, dan dibuatkan jualan. Itu bukan jualan di masjid namanya. Pahami dengan baik. Soalnya saya ingatkan kepada pengurus masjid, katanya tidak apa-apa jika yang dijual belikan adalah kebutuhan masjid seperti vacuum cleaner untuk membersihkan karpet, mohon pencerahan. Tengok dulu di mana dia jualan. Di dalam masjid enggak. Apalagi kalau sholat azan Jumat sudah dikumandangkan. Oh, itu tak ada tawar menawar sama sekali. Batal. Jual beli setelah azan Jumat batal. Haram dimakan duit hasil jual beli itu. Saya mendengar ceramah di sebuah masjid. Kemudian ustadznya membahas Isa al-Masih. Kata ustadz tersebut, arti al-Masih adalah Nabi Isa tersebut berdakwah pada malam hari. Al-Masih artinya malam. Dari mana ini al-Masih malam? Al-Masih diambil dari kata masaha yamsahu. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kamu. Iza kumtum ila salah, kalau kamu salat, Fasilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiakum ilal marafiq, wamsahu. Itu diambil kata masaha, wamsahu, masih. Usaplah kepala kamu, karena dia ketika lahir badannya itu diusap, diusap pakai minyak tertentu. Nah, itu makna al-masih. Itu makna, tak ada hubungan kait dengan malam. Bahwa dia berdakwah, Nabi Isa itu berdakwahnya siang dan malam. Nabi Isa berdakwah siang dan malam, karena dia tak pernah takut menegakkan agama Allah. Yang menolong dia siapa? Man ansari ilallah, siapa yang menolong aku, kata Nabi Isa. Alal hawariyun, berkatalah hawariyun. Nama murid-murid Nabi Isa itu bergelar hawariyun. Nabi Muhammad muhajirin dan ansar, Nabi Isa hawariyun. Apa kata hawariyun? Nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Ustaz, bagaimana kalau puasa Daud bentrok sama hari Jumat? Apakah lanjut puasanya atau tidak? Boleh puasa hari Jumat kalau kebetulan orang itu memang sedang puasa Daud. Puasanya hari apa kemarin? Rabu. Kalau Rabu puasa, otomatis Kamis makan. Tiba-tiba kebetulan jatuh pas Jumat, maka boleh. Begitu menurut para ulama, bukan kata Abdul Somad. Saya hanya menukil pendapat ulama. Dua, bagaimana strategi dakwah melewati budaya? Contohnya Wali Songo. Strategi dengan budaya, Sunan Kudus tahu, di Kudus ini orang Hindu. Kalau orang Hindu dibuatkan bangunan masjid pakai kubah, pasti dia lari pontang-panting nengok kubah, karena bangunan kubah itu aneh. Maka dia buatkan menara dari candi. Sampai hari ini candi menara Kudus seperti candi Muara Takus. Akhirnya orang Hindu nengok, candi seperti tempat kita, ditambatkannya lembu di situ. Kawan saya orang Kudus, satu rumah saya dengan orang Kudus waktu kuliah di Mesir, apa kata dia? Sampai hari ini kami Idul Adha tidak motong sapi, Mat. Kenapa? Karena Sunan Kudus melarang motong sapi, toleransi. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu ekstrem, teroris, banyak belajar bagaimana islamisasi masyarakat Jawa lewat Wali Songo. Ditambatkannya lembu di situ. Akhirnya orang Hindu melihat ada candi, ada lembu. Kemudian mereka mulai dekat. Dia tahu orang Jawa ini suka nyanyi-nyanyi. Maka dibuatkannya gending, gamelan, tapi lagunya lagu solawat. Solawat-solawat isinya, itulah yang kita dengar. Sampai hari ini orang Jawa suka solawat-solawat. Masjid-masjid yang ada di perkampungan pemukiman orang Jawa di Riau ini, itu banyak solawat-solawat. Adalah islamisasi lewat budaya. Yang tak boleh itu adalah memperturutkan budaya sehingga agamanya kalah. Itu tak bisa. Mentang-mentang ceramah ke Papua, lalu kalah agama, diikutkannya budaya Papua. Boleh sholat pakai koteka, itu tak betul. Agama tak boleh kalah. Agama itu yang merubah budaya, tapi dengan cara lembut. Tiga, sebelum tiga kita, ini yang lebih mendesak. Mobil 1866 NS Splash, mohon dipindah. Splash, jangan-jangan tafakuh punya. 1866 NS Splash. Ustaz tak ingat nomor plat apa. Hai orang-orang yang beriman, tolong geser 1343 NG, 1016 TN, 1261 LX, 1393 QJ, 1443 NG, 1016 TN, 1261 LX, 1393 XJ. Kita zikir jahar, kemudian ada orang sholat. Apakah berdosa kita zikir jahar? Tidak, karena zikir tak mengganggu orang sholat. Adapun yushawish, hadis tentang yushawish, syukran. Hadis tentang mengganggu, katanya itu kalau perbuatan mengganggu itu menyanyi-nyanyi, tasfik, bertepuk-tepuk tangan. Adapun subhanallah, karena sholat itu zikir, sedang ini juga zikir. Zikir dengan zikir tak akan mengganggu. Sama zikir, bedanya bacaannya saja. Maka dia tak mengganggu, kecuali zikir sambil mengejek, itu baru mengganggu. Empat, apakah betul dulu ada pemimpin kafir yang memimpin mayoritas Islam? Tak ada. Yang diceritakan Nusron di ILC itu adalah di komunitas orang kafir. Waktu itu penyebaran Islam belum kafah, belum sampai semua ke situ. Lalu di komunitas orang kafir itu tak ada orang Islam di situ, tapi dia sudah mulai tunduk kepada orang Islam. Namanya kafir zimmi. Lalu ada satu pemimpin kafir untuk orang kafir itu. Sama seperti kita, gubernur di Papua, bupati di Wamena. Nah, itu pemimpin dia. Adapun bukan baru dipimpin kafir, orang kafir diangkat menjadi gubernur Basrah, Kufah, Irak, maka itu tak ada pernah dalam sejarah Islam. Jangan dipelintir. Ini orang-orang liberal ini suka mempelintir-pelintir riwayat untuk pembenaran, bukan mencari kebenaran. Dalam hadis ada yang mengatakan bahwa mengumumkan kabar mati dalam masjid tak boleh. Bagaimana itu Pak Ustaz? Ketika meninggal Raja Ethiopia Abyssinia Habasyah, namanya Najasyi. Raja Najasyi meninggal di Afrika. Nabi memanggil sahabat untuk sholat di Masjid Nabawi. Di mana itu diumumkan? Di masjid. Dipanggil sahabat untuk sholat di Masjid Nabawi, jenazahnya tak ada. Sahabat bertanya, mana jenazahnya ya Rasulullah? Inilah kronologis sholat ghaib. Diumumkan, dipanggil. Yang tak boleh itu membunyikan lagu-lagu, musik-musik maksiat di masjid. Hari libur, besok hari Ahad, gotong royong. Dalam rangka pergantian tahun, gotong royong kita di masjid, marilah kita hidupkan lagu-lagu yang tidak-tidak. Memang lagunya lagu Arab, tapi artinya tak ada Islami sama sekali. Ya Asmar Latin Sani, ya Asmar, wahai kau yang hitam manis, Latin Sani, don't forget me. Itu bukan lagu Islam. Ibu, bapak yang punya lagu Ya Asmar Latin Sani, buang, itu bukan lagu Islam. Habbena ba'dina fil hawa sawa. Ustaz kok tahu? Saya tengok video klipnya di TV Riau. Habbena ba'dina fil hawa sawa. Habbena ba'dina, aku cinta sama kamu, kamu cinta sama aku, fil hawa sawa. Kita sama-sama cinta. Itu diputar di masjid. Tak betul. Jangan asalkan Arab, asal lagu Arab ngangguk-ngangguk gambus. Tak apa kata Arab itu tak dia. Ustaz, tolong jelaskan bagaimana cara merapatkan dan meluruskan sop sholat yang benar. Karena banyak orang ketika sholat berjamaah sopnya. Yang pertama, tumit. Pakai pedang itu meluruskan tumit. Kalau tak lurus juga sampai hari ini, abek sok gantungkan pedang satu di pin. Tak mempan lagi, luruskan sop. Tak mempan lagi, pakai pedang, tumit. Siapa yang panjang tumitnya ke belakang habis, balik tak bertumit lagi. Tumit lurus. Tumit lurus. Adapun ujung kaki, tergantung kaki masing-masing. Yang lurus itu tumit. Nah, ujungnya, kakinya panjang-panjang nih ke depan. Dah. Lalu kemudian setelah tumitnya lurus, ini. Tentang masalah ini. Bagaimana ini kelingking dengan kelingking ini? Apakah mesti menempel bertemu? Wakana, hadis riwayat Anas bin Malik. Wakana ahaduna. Mikrofon ini berkurang suaranya, Ustaz minta tolong. Wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, yulziqu, menempelkan, kata Anas bin Malik. Salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Bukan Nabi menyuruh tempel-tempel-tempel, enggak. Salah seorang di antara kami ada yang menempelkan. Artinya ada yang kakinya menempel dan dia nyaman. Jadi kalau dia tempel nyaman, tapi kalau dia tempel tak nyaman, ditempelnya sekali digesernya. Asal rapat saja cukup. Ustaz termasuk yang mana? Saya beberapa kali ditempel orang, saya diam aja, tak saya geser. Ditempelnya saya. Cuman bergerak pula kelingking di agel. Nah, pertama tumitnya rata, yang kedua kakinya rapat. Saddul khalal. Saddul khalal, tutup celah. Tutup celah, jangan tutup celah. Ah, celah, tutup, tutup. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Jangan ada celah. Bahu dapat dengan bahu, kaki dengan kaki. Imam jangan angkat takbiratul ihram sebelum sop lurus. Nah, ini video ini potong. Penjelasan tentang sop potong 1 menit. Masukkan ke Instagram. Potong 2 menit, video pendek-pendek. Dipotong pendek-pendek. Ini tentang masalah sop. Umat Islam meremehkan sop. La takhtalifu. Jangan sop kalian bengkok. Fakhtalafat kulubukum. Sop kalian bengkok, hati kalian ikut bengkok. Bayangkan itu. Kenapa hati jamaah bengkok, sopnya bengkok? Ustaz, benarkah Indonesia sedang terancam seperti yang dikatakan Panglima TNI, bahwa Indonesia dikuasai 4 kekuatan, komunis dikomandoi RRC, Nasrani dan Yahudi dikomandoi Amerika, Eropa, Syiah dipelopori Iran, kemudian Islam liberal dari kalangan umat Islam yang munafik. Bagaimana cara kita untuk mengantisipasi semua ini, Pak Ustaz? Alaikum bil jamaah. Alhamdulillah Allah berikan Panglima TNI yang Masya Allah dekat kepada Islam. Memang dari dulu sejarah TNI kita ini, sejak Panglima Besar Jenderal Sudirman, sebelum itu lagi memang dekat kepada umat Islam. Satu-satunya benteng NKRI ini tentara dengan Islam. PKI akan memecah tentara dengan umat Islam. Umat Islam ini adalah gajah, raksasa. Menghancurkan raksasa tidak bisa mudah. Maka cara menghancurkan raksasa, dia mesti dibenturkan gajah dengan gajah. Akan dibenturkan Islam dengan tentara. Insya Allah itu tak akan terjadi. Pondok-pondok pesantren, para ulama bekerja sama untuk mengatasi yang empat ini. Syiah, liberal, Yahudi, Nasrani, komunis. Insya Allah. Apapun yang terjadi, anak-anak kita didik, masjid ramaikan, pengajian tetap istiqomah, yang penting berjamaah. Alaikum bil jamaah. Tapi jangan lupa dengan terprogram, jangan semrawut, kacau balau, acak kadu. Pak Ustaz, bolehkah solat witir setelah solat ba'diyah isya? Boleh. Mana dalilnya? Enak aja Ustaz ngomong boleh, boleh, boleh, boleh. Emang Ustaz Nabi? Dua orang yang solat witir setelah isya. Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Ya Aba Bakrin mata tutiru. Hai Abu Bakar, kapan kau solat witir? Apa kata Abu Bakar? Ba'dal atamah. Atamah solat isya. Setelah isya langsung dia solat witir. Cuman beda Abu Bakar dengan kita. Abu Bakar setelah isya solat witir langsung tidur. Karena makruh hukumnya ngobrol setelah isya, kecuali bicara agama. Orang kita habis isya, ba'diyah isya, witir, habis itu nonton sinetron pula lagi. Maka yang paling bagus kalau tak sanggup witir malam, sebelum tidur malam witir. Kalau dibuatnya setelah isya, baik, tak masalah. Yang kedua, siapa yang witir sebelum tidur? Abu Hurairah. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Abu Hurairah. Itu jelas di dalam hadis Nabi. Dua, kapan niat sholat itu Pak Ustaz? Apakah sebelum sholat? Mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbiratul ihram. Dari A sampai Bar, di situ letak niat. Mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Disitulah letak qasad, ta'arab, ta'ayyin. Salatnya salat apa? Salat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Bagi yang melafazkan, diucapkannya usolli fardal maghribi 3 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi itu bukan niat. Niat itu di dalam. Ma'alul niyati al-qalbu. Tempat niat itu hati. Maka dia berniat itu di dalam. Nah, kapan niat itu? Mazhab Syafi'i di dalam takbiratul ihram. Ini A, ini Bar. Allahu Akbar. Habis itulah letak niat. Allahu Akbar. Itu Syafi'i. Hanafi, Hambali, Maliki sebelum takbir. Makanya kalau bapak ibu sholat, ada imam takbirnya pendek. Allahu Akbar. Loh, kapan dia berniat? Sebelum takbir dia niat. Niat itu tak bersuara. Kalau ada orang melafalkan niat, lidaf'il waswasah. Untuk menolak waswasah. Karena kalau dia langsung takbir, Allahu Akbar. Hatinya berkata-kata, ini sholat isya apa sholat maghrib? Sholat qasar apa sholat jamaah? Ustaz yang mana? Saya berniat dalam takbir. Allahu Akbar. Nah disitulah letak qasad ta'arud ta'ayyin. Salatnya apa? Berapa rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Lillahi ta'ala. Bagaimana menanggapi teman yang banyak alasan ketika kita menasihatinya? Jangan pacaran, jangan tahun baru, itu haram, itu dilarang. Tapi tetap dia lakukan. Nabi menghadapi orang macam ini. Makan pakai tangan kanan, makan pakai tangan kiri. Kata Nabi, yang makan pakai tangan kiri itu setan. Kenapa kau makan pakai tangan kiri? Apa kata dia? Aku tak bisa ya Rasulullah. Marah Nabi. Kata Nabi, sebetulnya kau bisa. Kau bisa makan pakai tangan kanan, tapi kau tetap memperturutkan. Kenapa? Sombong. Sombong itu bukan orang yang angkuh, petantang, petenteng. Bukan itu orang sombong. Sombong itu apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Ini menolak kebenaran. Walaupun dia ramah, walaupun dia nraktir kita makan, dia sombong. Orangnya rendah hati, Pak Ustaz, low profile. Bukan itu makna sombong. Sombong itu artinya menolak kebenaran. Semua orang yang menolak kebenaran sombong, dan orang sombong tak mencium bau surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya, mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ustaz, saya baca buku Parenting Muhammad Fauzil Azim. Apakah yang kita lakukan untuk anak kita? Apakah kita telah mengusap kepala anak kita sebagaimana Rasulullah? Apakah kita telah mengecup kening anak kita? Sangat rindu sayang, meleleh air mata saya, Pak Ustaz. Bagaimana cara kami orang tua menyelamatkan anak dari dunia yang penuh fitnah ini? Baca bukunya sudah, amalkanlah. Cium keningnya, usap kepalanya. Nabi masih mengusap kepala Fatimah, bagel anak gadis. Empat anak gadisnya: Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah. Anak laki-laki dulu lahir pertama, Al-Qasim. Setelah itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah. Terakhir anak perempuan, habis Fatimah lahir lagi adiknya Abdullah. Ini keenam-enam ini anak Khadijah. Lalu kemudian setelah itu ada perempuan dari Mesir melahirkan anak Nabi, namanya Maria Al-Qibtiyah. Jadi anak Nabi semuanya 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Cucunya Hasan Husain, digendongnya, dipeluknya, diciumnya. Lalu kemudian ada seorang Arab Badui menengok lama. Apa kata dia? Anakku 10, satu pun tak pernah kucium. Itulah kerasnya Arab Badui. Sepreman-premannya orang kita, betatu, kalau sudah nengok anak kecil, hilang premannya. Tapi ini orang Arab Badui, 10 anakku laki-laki tak pernah kucium, kata dia. Lalu apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak sayang, Allah tak menyayangi dia. Irhamu arrahimu la yarhamuhumur rahman. Hanya orang-orang penyayang saja yang disayang Allah. Irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama. Sayangi makhluk yang rendah di bumi, maka yang maha tinggi akan menyayangi. Begitu pesan Nabi. Ustaz, apakah kita harus mengucapkan hari ibu kepada ibu dan istri kita? Tradisi jahiliyah. Yang semalam sudah mengucapkan hari ibu, salat sunat taubat hari ini. Itu tradisi orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ustaz, tak ada mengucapkan hari ibu ke emak apa ustaz? Tidak. Kenapa? Tiap hari saya bakti pada emak saya. Orang kafir tak begitu. Emaknya dicaci makinya, disumpah serapahnya, ditunjangnya. Pas hari ibu itu barulah dibawakannya bunga. Mother Day. Nah, esok disipaknya lagi. Orang kafir ini tak bisa diikut. Ini tradisi orang kafir. 18 tahun umur anak, emak kandung pun harus permisi masuk kamar. Excuse me, sir. Bukan Islam. Tradisi jahiliyah. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi orang-orang kafir sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal. Zira'an bi zara'in, sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai ketika masuk lubang biawak, la dakhaltumuh, kamu masuk juga. Pertama sejengkal. Cara makannya, cara minumnya, minum tegaknya, minum berdirinya, cara nikahnya, perawennya, video klipnya, sampai masuk ke lubang tanah, kau pun ikut juga. Saya seorang PNS, mendapat fasilitas kendaraan dinas roda 4 dari negara. Kendaraan tersebut selain saya gunakan untuk kepentingan negara, saya gunakan juga untuk kepentingan pribadi. Apa hukumnya bila digunakan untuk kepentingan pribadi? Sedangkan lilin saja ditanya Abu Bakar, ditanya Umar, anaknya datang. Kau datang untuk urusan negara apa urusan pribadi? Urusan pribadi ya. Matikan lilin. Karena aku ditanya nanti di akhirat. Kalau lilin 1 menit ditanya, apalagi mobil 100 km, minyaknya dipakai untuk pengajian subuh pula lagi. Mungkin pengajian subuh agak dimaafkan sedikit. Tolong jelaskan kenapa makam Nabi berdampingan dengan makam Abu Bakar Siddiq dan Umar. Setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar ingin dia dekat dengan Nabi. bertabaruk. Ini dalil tabaruk. Tabaruk itu apa? Ngalap barokah. Makanya mereka ingin mengambil barokah. Ini tempat air minum Nabi, namanya kirbah. Kirbah. Setelah Nabi air minum kulit, dari kulit kambing dijahit. Setelah Nabi meninggal, datang Asma mengambil tempat air minum Nabi itu, dituangnya air. Kalau anaknya demam, diminumkannya ke anak. Bekas air minum Nabi. Ngalap barokah. Barokah. Barokah yang terbesar adalah makam, dekat makam Nabi. Dan yang mendapat itu Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Umar juga ingin seperti itu. Maka dua ini dapat. Tapi kalau sampai yang lain juga akan terlalu ramai, maka yang lain tetap dimakamkan di pemakaman Baqi yang tak terlalu jauh dari situ. Mereka ingin mendapat barokah dari Nabi SAW. Apa hikmahnya? Hikmahnya luar biasa. Orang Syiah bingung mau mencaci maki depan Nabi. Serba salah Syiah mau ziarah ke makam Nabi. Mau mengucapkan assalamualaikum Nabi, di samping ada Abu Bakar sama Umar. Mau melaknat Nabi ada di situ. Akhirnya bingung mereka, mana mau ziarah. Hikmah luar biasa. Makam Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kalau dalam sholat fardu lebih dari rakaat, ingat selesai sholat, apakah kita sholat ulang atau cukup sujud sahwi? Sujud sahwi saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang makmum ngasih tahu, Pak Imam, itu 5 rakaat tadi. 5 ya? Iya. Aku inilah kalau sertifikasi sudah turun, bertambah aja yang lain-lain. Kalau gitu sujud sahwi. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i, subhanallah, la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Kalau tak mau baca itu, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, duduk terus sujud. Allahu Akbar. Itu sujud lagi, sujud sahwi itu 2 kali. Allahu Akbar. Kalau ingatnya sebelum salam, Bilalamina innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa akhartu wa asraftu wa alantu wa ma asraftu ma ta'lamu bihi min yantal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal. Ingat sebelum salam, sujud 2 kali sebelum salam. Kalau ingat setelah salam, ingat setelah salam. Saya kemarin ada ikut pengajian di masjid yang katanya salafi. Ustaz-ustaznya bilang bahwa tidak boleh kita minta diruqyah. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustaz? Banyak sahabat minta diruqyah. Adapun makna hadis la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah, artinya tidak minta diruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah terbagi 2. Pertama ruqyah syar'iyah yang sesuai syar'i sunnah. Yang kedua ruqyah syirkiyah yang pakai jin-jin mantra-mantra. Yang kedua, dia tidak meyakini bahwa ruqyah itu yang menyehatkan dia, yang menyehatkan Allah. Ini hanya sebagai wasilah, cara saja, media saja. Adapun dia minta ruqyah, dia sudah bolak-balik ruqyah, baca Al-Fatihah, baca pangkal Al-Baqarah 5 ayat, baca ayat kursi, baca ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati, qul huwallah, qul huwal falaq, qul rabbin nas, sebelum tidur malam itu. Tak juga berubah-berubah. Saya mau minta ruqyah Pak Ustaz, pergi ke Ustaz Saifullah di Masjid Al-Falah, lantai bawah rumah sehat. Pergi ke rumah sakit Zainab di basement, itu ada ruqyah syariah rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Ada juga ruqyah di situ. Boleh minta ruqyah. Siapa yang melarang minta ruqyah? Sahabat Nabi minta di ruqyah. Dan Nabi tak melarang. Tak pernah Nabi melarang. Jangan minta ruqyah. Siapa yang minta ruqyah masuk neraka jahanam? Tak ada. Kita ikut dalil. Kalau ada dalil hadis, maka Nabi tak melarang. Salat makmum tidak boleh berbeda dengan salat imam. Imam kunut, maka makmum juga kunut. Namun ada imam salat subuh duduk, akhirnya seperti duduk antara 2 sujud. Apakah duduk kita harus seperti duduknya imam? Sedangkan saya biasanya duduk akhir dengan duduk tawarruk. Masalah gerakan itu mazhab syafi'i duduk akhirnya sama dengan duduk tawarruk. Tawarruk diambil dari kata warik. Mohon maaf, warik artinya pantat, tawarruk artinya pantatnya menempel ke lantai. Maka rakaat, 1 rakaat Salat witir satu rakaat tetap menempel ke lantai. Imam duduk ke lantai, maka makmum mazhab Syafi'i ikut duduk ke lantai. Sedangkan imam yang membuat mazhab berbeda dengan makmumnya itu menimbulkan fitnah. Syekh, bolehkah saya khutbah Idul Fitri satu? Ditanya kepada Syekh Ibn Utsaimin. Padahal Syekh Ibn Utsaimin itu berpegang pada pendapat khutbah Idul Fitri satu, tak dua khutbah. Kalau di kampung itu dua khutbah, buatlah dua khutbah. Jangan menimbulkan fitnah, karena orang tak paham tentang masalah duduk-duduk ini. Begitu juga dengan membaca ayat, dibacanya kiraat wars, padahal di sini yang masyhurnya kiraat hafs. Kecuali imam kita kemarin, memang dari awal dikasih tahu, ini imam kita ahli kiraat, nanti dia akan membaca kiraat. Itu tujuannya untuk pendidikan. Adapun hanya untuk gaya-gayaan, baik dalam gerakan, maka jangan membuat ini. Kenapa? Akan menimbulkan fitnah. Mazhab Syafi'i, duduk akhirnya, duduk tasyahud akhirnya adalah duduk tawarruk, maka buat tawarruk. Kalau tidak akan menimbulkan fitnah. Saya minjam uang 100 juta kepada teman. Teman saya sepakat dengan saya paling lambat 5 tahun lagi uang tersebut harus dilunasi 110. Ada yang bilang kalau sepakat rela sama rela, maka tak riba. Oh, rela sama rela tak riba. Kalau gitu zina tak ada, karena semua yang berzina itu rela sama rela. Apakah kerelaan orang membatalkan hukum Allah? Tidak. Sepakat orang Pekanbaru rela untuk membuka jilbabnya, apa batal hukum jilbab? Tidak. Itu bedanya dengan etika. Etika moral bisa dibatalkan, sedangkan akidah, akhlak dari Allah tak bisa. Kan tak ada yang rugi, Pak Ustaz. Bukan masalah rugi tak rugi, ini hukum Allah. Tak ada tawar menawar. Saya dan teman sering ke Jakarta. Teman saya ini di sana memiliki istri siri, dinikahi sampai batas waktu tertentu. Namun saya sering diminta teman tersebut untuk ngurus beberapa keperluan wanita itu. Sebagai seorang teman, saya segan menolak, walau bertentangan dengan hati saya. Apakah sikap saya ini haram? Kalau nikahnya itu nikah muta'ah, maka muta'ah itu adalah legalisasi zina. Aku nikahi engkau 3 bulan ke depan, habis itu tahun baru nanti kita cerai tunai. Nikah muta'ah, Syiah punya kerja. Siapa yang ikut nikah mut'ah, walaupun tidak ikut nikahnya, ikut menyembunyikan rahasianya, ikut mencarikan kos-kosannya, maka dia sudah bermusyarakah, berkongsi dalam perbuatan dosa. InsyaAllah dia dapat juga persenan dosanya itu. Man ro'a minkum mungkaran, walaupun kau bersahabat, kalau kau tolak kemungkaran dengan tangan, jangan kau buat friend, jangan kau buat. Kalau kau buat ikut tempeleng nanti, tengoklah. Tak sanggup dengan tangan, fabilisani, lidah sampaikan. Jangan kau buat. Tak sanggup juga dengan tangan, dengan hati, fabiqalbi, tolak dia. Tak sanggup saya, Pak Ustaz, priuk belakang saya dia yang nanggung. Ini lain dah ceritanya. Apakah bom bunuh diri yang dilakukan pejuang Palestina dibolehkan? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Bukan mati konyol. Apa dalilnya? Nabi terkepung. Perang Uhud. Perang Uhud kalah. Perang Badar menang. Perang Uhud, Nabi terkepung. Sahabat berkeliling. Musuh sudah dekat. Masuk ke dalam kelompok musuh, pasti mati. Datang seorang sahabat mencabut pedangnya, masuk dia ke tengah, dia putar keliling, mati musuh, dia pun mati. Itu dalil harakah istishhadiyah. Kalau saya masuk ke dalam kelompok, bergejolak nanti PKI. PKI sudah datang, datang seorang, dia ambil cabut pedangnya, 99.9% dia masuk ke situ, pasti mati. Tapi dengan masuknya dia ke situ, gentar musuh, pontamatik, masuklah engkau ke dalam. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Namanya harakah istishhadiyah. Itu dalil perang Uhud. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol, inilah antek-antek Zionis Amerika. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Kita pun ikut latah mengatakan, berita pagi ini telah mati gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Bencana alam, padahal azab dari Allah. Dia katakan bencana alam. Alam membuat bencana sendiri. Walaupun mau katakan bencana alam, roba, bencana Allah dan bencana alam. Bagaimana cara mengqadha salat bila diperkirakan salat full di umur 20, di umur sebelum masih ada bolongnya. Akil balik umur 10, 20 baru full. Berarti gantilah 10 tahun. Nanti habis salat zuhur qadha. Shalli fardhu zuhri arba'a rakaatin qada'an. Qadha setelah zuhur. Satu aja. Sampai kapan? Sampai 2026. Israel datang 2020. Ganti 10 tahun. Ustaz ngomong apa dasarnya ini? Al-fiqhul Islami wa adillah, itu sepakat 4 mazhab. Ah, saya tak mau pendapat Ustaz Somad. Ketik di Google www.google.com Sarwat Qadha. Buat situ Sarwat Qadha. Ustaz Sarwat. Kenapa Ustaz pilih Ustaz Sarwat? Ustaz Sarwat tamat Lipia. Nanti saya pilih yang tamat pondok NU. Wah, itu orang NU tu. Ah, ini Ustaz Sarwat dari Lipia. Menjelaskan salat qadha selengkap-lengkapnya. Sarwat LC. Lengkap dalil-dalilnya. Dia ambil pula pendapat Ibnu Taimiyah. Kalau tak percaya sama Ustaz Somad, cari Ustaz Lipia. Pada fase kelima kejayaan Islam, terus selanjutnya muncul Dajjal. Di akhir zaman terjadi kiamat. Apakah pada saat itu tak ada lagi orang menyebut Allah? Bagaimana ceritanya? Lima fase. Fase pertama, fase Nabi. Fase kedua, Khulafa Rasyidin. Fase ketiga, Malikul Ad, raja yang menggigit. Fase yang keempat, raja yang zalim. Fase kelima, turunnya ala minhajin nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah Islamiyah. Habis itu baru muncul sampai akhirnya tak ada lagi menyebut Allah Allah. Seandainya masih ada menyebut la taqumus sa'ah, tak terjadi hari kiamat. Masih ada menyebut Allah. Makna menyebut Allah itu semua orang bisa menyebut Allah. Mulutnya menyebut Allah, perbuatannya sesuai dengan hukum Allah. Itu maknanya. Kalau mulutnya saja menyebut Allah, Allah, Allah, perbuatannya bertentangan dengan hukum Allah, orang itu munafik. Lebih keras hukuman Allah. Jadi jangan dipahami secara tekstual. Itulah lima fase. Setelah itu hancur kacau balau, habis mati. Amal dosa apa pertama kali dihisab seorang istri dan suami? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat, salatuhu, salat. Salat dulu, salat suami, salat istri. Setelah itu apa yang banyak menjerumuskan masuk neraka? Tentang hak dan kewajiban. Al-muflis, siapa muflis itu ya Rasulullah? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, banyak bawa salat. Wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah. Wa siyamin, puasa-puasa sunat. Tapi ternyata dia mengkhianati suaminya, ternyata dia menzalimi istrinya, maka dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita zalim. Apakah memerangi hawa nafsu termasuk jihad? Ya. Mujahadatun nafs. Dengki, takabur, riya, sum'ah, hasad, kufur, busuk hati. Lawan semua. Setelah bersih, cawan sudah bersih, diisi dengan tawakal, ridha, qanaah, zikir, khusyuk. Barulah dia menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa itu Imam Al-Ghazali? Orang sibuk perang melawan perang salib, dia malah cerita masalah hati. Orang lupa siapa yang perang melawan salib itu. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu siapa? Raja. Apa yang dia lakukan? Salahuddin Al-Ayyubi khatam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berjihad tak langsung. Dia tulis kitab, kitab itu dibaca oleh Salahuddin. Salahuddin bangkit semangat jihadnya setelah membaca tentang jihad membersihkan hati. Orang kalau masih riya, masih sum'ah, masih cinta dunia, gimana dia mau perang? Orang yang perang itu kalau hatinya bersih, itulah yang bisa menolong di hadapan Allah SWT. Makanya perang yang paling berat adalah melawan makan banyak sanggup, melawan minum banyak sanggup. Tapi kalau sudah melawan hasad, melawan riya, melawan sum'ah, melawan dendam, melawan busuk hati. Ini yang berat. Dua-duanya kita laksanakan. Jihad harta, jihad nyawa, jihad melawan hawa nafsu. Seorang anak yatim piatu perempuan 9 tahun. Afdalnya diasuh keluarga pihak laki-laki atau pihak perempuan. Menurut hukum konvensional yang dikombinasikan dengan hukum Islam, namanya kompilasi hukum Islam, anak sebelum akil baligh hak asuh untuk ibu. Hak asuhnya baik diasuh oleh ibunya. Nah, anak perempuan baik diasuh ibunya dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya, dengan perhatiannya, diserahkan keluarga ayahnya. Ayahnya sudah meninggal, adik ayahnya sibuk pegawai, sibuk mengurus kesibukan. Mungkin dia tak sibuk ngurus yang lain, sibuk ngurus WhatsApp-nya, update statusnya. Sekarang orang sedang anak kandungnya tak terurusnya, apalagi keponakannya. Bagus, serahkan ke ibunya, biayanya tetap dikasih. Ibunya pula mengajar dia baca Quran, kasih sayang seorang ibu. Ibu kasih sayang ibu sepanjang jalan. Bagus, ibunya mengurus. Bolehkah jika diurus pihak perempuan saja? Ya, bagus diurus pihak ibunya. Pihak ibu kasih sayang luar biasa. Adik ibu, kakak ibu, abang ibu, itu lain rasa kita dengan saudara dari ayah kita. Walaupun secara perwalian ayah lebih dekat, tapi masalah kasih sayang lebih dekat dengan ibu. Ketika orang tua terakhir ibu anak ini meninggal, dia sempat berpesan bahwa dia tak mau anaknya diasuh pihak keluarga laki-laki karena alasan tertentu. Mungkin dia melihat sesuatu yang tak kita lihat, mungkin dia merasakan sesuatu yang tak kita rasakan, mungkin dia melihat ipar-iparnya bercelana pendek, pacaran tak tentu arah. Dia tahu itu, maka dia pesankan, ikut pesannya yang baik selama sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pak Ustaz, saya mau bertanya, di kampung kami azan subuhnya tak pakai as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Besok saya pakai as-salatu khairum minan naum lagi. Tidur aku, kata dia. As-salatu khairum minan naum tetap dilakukan pada azan yang kedua. Adapun yang mengatakan itu hanya pada yang pertama, pendapat dari Syekh Albani sudah dibahas oleh para ulama. Maksud pada azan yang pertama kau ucapkan salat minanom, panggilan yang pertama di situ maksudnya pada azan. Azan pertama, azan kedua, iqamat. Ini Makkah, Makkah Madinah begitu. Azan pertama, azan kedua, iqamat. Nah, as-salatu khairum minannaum itu di mana? Kata Syekh Albani pada azan pertama. Karena dalam hadis itu disebut azanil awal. Dibahas oleh para ulama, mohon maaf, Syekh Albani keliru memahami ini. Yang dimaksud dengan azan pertama di sini adalah panggilan pertama. Panggilan pertama itu mana? Azan kedua. Karena azan yang pertama ini tidak disebut azan karena tidak belum masuk waktu. Di situ letak selipnya. Masuk waktu baru azan. Itu azan panggilan pertama, iqamat. Jadi as-salatu khairum minan naum pada azan pertama. Pada azan kedua panggilan pertama, bukan pada azan pertama. Tak nangkap kami Pak Ustaz, mungkin belum sarapan payah nangkap. Azan pertama, azan kedua, iqamat. Dalam hadis disebut pada panggilan pertama, fil azanil awal. Disangka Syekh Albani azan pertama itu yang ini. Azan itu baru disebut azan pertama ketika sudah masuk waktu. Yang ini belum masuk waktu, ini sekedar panggilan saja. Maka yang dimaksud azan pertama, panggilan pertama sebelum iqamat. Maka tetap as-salatu khairum minan naum. Begitu cara penjelasannya. Ada lagi, kalau kita khatib Jumat selesai khutbah pertama, sebelum masuk khutbah kedua, Bilal membaca doa. Tapi di tempat kami tak ada Pak Ustaz. Masalah doa mega mimbar. Itu kalau di Maroko dibacakan hadis. Ala imamuna Malik. Imam kami Imam Malik di Maroko karena mazhabnya mazhab Maliki. Imamuna Malik, Imam Malik an Abi Zinani an al-A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansik wal imam yaktub yawm al-jamaah." Kalau engkau katakan diamlah kepada temanmu, faqallahu ta'ala man la'afala jum'atalah. An situ, itu tambahan. Andai tak dibuat ya tak apa-apa. syukran. Kalau dibuatnya ya bagus, supaya mengingatkan khatib makmum supaya jangan nanti ribut, jangan ngobrol. Bagus. Dua. Assalamualaikum, wassalamualaikum salam. Saya di Arab, di pasar mall, tempat sholat bersebelahan dengan laki-laki. Terhalang tembok, tak ada jendela, tapi suara mikrofon. Semua pada sholat jamaah dengan suara mikrofon imam itu. Sah apa tidak? Kalau masih dalam satu atap, dibuatkannya tembok, maka dia masih dikatakan sebagai hijab. Itu posisi temboknya itu sebagai hijab, sebagai hijabnya itu. Tapi ini masih satu gedung, jangan sampai berpisah. Pisah gedung, gedung ini laki-laki, gedung sana perempuan. Mikrofonnya di samping sana. Oh, tak bisa gitu. Kalau begitu nanti yang keliling-keliling ini tak ada yang sholat kemari. Dia numpang mikrofon aja. Nanti kalau begitu yang sholat di Panam bisa ikut sini. Kenapa? Karena suaranya sampai pakai streaming. Sholat subuh kok tak ke masjid? Aku sholat subuh streaming. Usholli fadha subhi rakataini makmuman streaming lillahi ta'ala. Tapi kalau masih satu gedung, maka temboknya itu tembok pemisah dia. Tapi bukan laki-laki boleh di tembok sana. Nih, gedung kecil, nah dia tembok. Laki-laki, perempuan. Itu sebagai satir, pemisah. Boleh, tak masalah. Tiga, saya suka ceramah-ceramah Anda, Pak Ustadz. Kalau boleh tanya, apakah tak apa-apa kalau tiap hari saya lakukan sholat sunat taubat? Bagaimana hukumnya? Buya Hamka, sholat sunat taubat bukan tiap hari. Selesai baca Quran. Habis selesai baca Quran, sholat sunat dua rakaat. Sholat sunat apa engkau ayah? Kata Irfan, sholat sunat taubat. Kenapa engkau sholat sunat taubat? Karena hatiku selalu teringat dengan almarhumah emakmu. Aku takut khawatir tauhidku rusak karena ingat emakmu. Ingat istrinya dia sholat sunat taubat. Orang sekarang ingat bini orang dia tak sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat. Mohon tanya Ustaz, setahu saya jika dihitung wajib zakat 3.600.000, bagi yang di bawah itu mau sedekah bagaimana caranya? Yang saya lakukan jika income potong 10% sedang saya dalam keadaan berutang. Dari mana datang angka 3.6? Wajib zakat 85 gram emas. 85 gram kali 1 gram 500.000, 42.500.000. 42.500.000 bagi 12 bulan 3.6. Di situ angka 3.6. Bagi yang berpendapatan, saya tak sebut gaji. Bagi yang berpendapatan, total semua. Uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sipak, uang sundul, semua sudah total. Dapat 3.6, sudah kena 2.5%. Kalau tak dapat, maka dia tak kena zakat. Jadi apa? Infak sedekah terserah. Yang saya lakukan jika income potong 10%, sedang saya dalam keadaan utang. Ini tak betul. Utang wajib, sedekah sunat, bayar dulu utang. Sedekah banyak 10%, tapi tak mau bayar utang. Bayar dulu utang itu. Nabung dulu bayar utang, habis itu baru bersedekah. Beramal ini harus ada skala prioritas. Makanya belajar dulu. Alhamdulillah mau bertanya. Bayangkan kalau dia berpikir sendiri, ijtihad sendiri, beramal sendiri, nyasar sendiri. Nauzubillah. Pak Ustaz, benarkah ibadah yang mengharapkan pahala hukumnya syirik? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Beramallah kalian mengharapkan surga seluas langit dan bumi. Kalau syirik mengharapkan surga, batallah ayat itu. Aku sholat tadi tidak mengharapkan surga Allah, tidak pula takut pada neraka Allah. Yang kuinginkan hanya cinta Allah. Itu copy paste dari Rabi'ah al-Adawiyah, mas bro. Rabi'ah al-Adawiyah sudah sampai pada maqam khawasul khawas. Jangan kopi omongan ulama, omongan ahli ibadah, sementara kau belum sampai pada tingkat itu. Balik kepada Quran dan Sunnah. Hadis mengatakan kita berharap pahala, boleh. Yang tak boleh itu kalau Allah melarang, Nabi melarang. Kenapa kau tadi zikir kul huwallah 3 kali? Nabi mengatakan 1 kul huwallah. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. 1/3 Al-Quran. Ku baca 3 kali, Pak Ustaz. Maka dengan itu seolah-olah, seakan-akan dapat pahala khatam Quran. Tapi jangan katakan setelah baca kul huwallah khatam Quran, patut kau tak pernah buka Quran lagi. Apakah saya berdosa apabila membangunkan untuk sholat subuh jamaah musholla kami? Saya prihatin Pak Ustaz, ada 54 warga muslim di lingkungan musholla saya, jamaah sholat hanya 2-8 orang saja. Pernah sekali waktu saya sebut nama Pak Haji sekaligus RT di tempat saya, kepada Pak Haji Pulan, dimohon datang ke musola untuk solat subuh berjamaah. Ternyata ada yang tak senang dengan sebutan nama. Sebaiknya musyawarahkanlah bersama, duduk di rapat RT RW. Bapak ibu sekalian, macam-macam cara. Ada kawan saya di salah satu kabupaten, caranya dikirim surat undangan. Setiap dua minggu pekan sekali diingatkan, macam undangan nikah kepada Pak Pulan dan Ibu, diharap datang ke masjid solat berjamaah. Jadi segitu dia ingat lagi, nah, datang. Udah agak-agak lupa dia kirim lagi datang. Ada yang modelnya rajin kirim SMS. Nah, ini model baru lagi diumumkan di masjid kepada Pak Pulan, kepada Pak Pulan. Nah, ini baru nih, baru sekarang nih saya baca. Sebaiknya untuk tidak menimbulkan fitnah, dimusyawarahkan dulu sambil ketawa-ketawa, gotong royong pagi. Bapak-bapak nanti kalau kami panggil oke ya, oke tak apa-apa ya, ya deal, deal. Oke. Kalau tidak nanti akan memicu perkelahian, tersinggung, sakit hati, macam-macam. 7. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Arman di Siak, Kota Istana. Masya Allah, mau bertanya kenapa surat Sulaiman dalam ruqyah berulang-ulang dibaca. Takrir pengulangan dua maknanya. Pertama untuk menekankan makna, yang kedua untuk orang memukul diulang berkali-kali untuk apa? Memberikan efek jera. Kenapa diulang berkali-kali ayat ruqyah itu seperti api yang memanaskan? Karena ayat ruqyah itu memanaskan jin itu. Jin itu kan api, Pak Ustaz. Ya. Kenapa dipanaskan juga dengan api? Api dengan api kan tak apa-apa. Kau dari apa? Dari tanah. Nah, timpakan tanah satu ton, tak apa-apa. Mati. Oleh sebab itu terus diulangkan, ya diulang. Qul huwallah, ayat dari surat Sulaiman, Qul huwallah, wa anatil wujuh, ayat-ayat ruqyah semua. Apa boleh sholat kloter dua di masjid? Alasannya karena ingin menjaga motor, sandal takut hilang. Jaga 2-3 orang, selesai itu dibuatnya kloter dua. Boleh apa tak boleh? Ini kalau saya jawab nanti banyak yang buat kloter dua. Tapi kita mesti sebutkan dalil. Ceritanya begini. Nabi sholat dengan Mu'az bin Jabal di masjid. Selesai sholat, datang orang kampung Mu'az. Mu'az, ya. Kami belum sholat. Ayo kita sholat. Nabi udah pulang. Engkau lah imam Mu'az. Mu'az imam. Itu dalil boleh sholat kloter dua. Tapi jangan gara-gara ini. Orang santai. Santai merokok di warung. Ayya ala salah. Oh, kemana? Ke masjid. Kau tak ke masjid? Ah, masih ada kloter dua. Nyantai. Pertama. Tapi kalau alasannya tadi begini, maka boleh dalilnya Mu'az bin Jabal sholat sekali lagi. Dalil kedua, dalil pendapat kedua diambil dari dalil ini. Pertama, bahwa ada sholat kloter dua. Yang kedua, Mu'az sholat yang kedua itu sholat sunat. Karena sholat satunya tadi dengan Nabi wajib, makmumnya wajib. Itu dalil mazhab Syafi'i. Imam sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Boleh dua niat. Imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Itulah kenapa ada orang sholat tahiyatul masjid, datang orang tepuk bahu di belakang. Itu kan beda niatnya. Imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Itu dalil mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i diantara perbedaannya banyak menggunakan kias. Kias. Tabligh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad, Masjid Nurul Islam Kakap, Harapan Raya, Selasa 27 Desember. Hari Selasa ini, 27 Desember, pada maghrib. Judulnya insyaAllah, urutan Nabi dari sejak lahir sampai meninggal. Pakai infokus. Kita akan urutkan dari awal sampai akhir. InsyaAllah, tak ada hal. Apakah boleh Ustaz, saya punya niat ingin hafal Quran dari aplikasi Quran di HP, sambil baring-baring di rumah. Baca Quran itu ada adabnya. Adab halamatul hamalatul Quran, berwudu, pakaiannya sopan. Anas bin Malik kalau mau menyampaikan hadis, dipakainya jubah yang paling bagus. Duduk, dihidupkan bukhur, bukhur asap-asap parfum. Dan Anas bin Malik duduk dengan wibawanya. Kenapa? Ketika ditanya, hai Anas, kenapa kau seserius itu? Karena yang akan kusampaikan ini adalah kalam Rasul SAW. Suatu ketika Anas bin Malik menyampaikan hadis, selesai menyampaikan hadis pingsan. Orang heran kenapa dia pingsan, dilihat mereka kakinya disengat binatang berbisa. Selesai dia pingsan sadar, ditanya orang, Anas, kenapa engkau tidak hentikan pengajian? Aku malu menghentikan pengajian hadis Nabi hanya karena kakiku disengat binatang berbisa. Kalau kepada hadis Nabi begitu penghormatannya, bagaimana dengan kalam Allah Tanzilal Azizir Rahim. Tapi bagi orang yang capek duduk, mengulang hafalan dalam keadaan berbaring, miring ke kanan, tentu dengan adab. Memang pula tutup aurat dengan adab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha. Fa ammal ladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladhina, dengan adab, tetap dengan adab. Berbaring, miring ke kanan dengan adab. Tetap menutup aurat. Jangan pula sambil menggaru-garu tak tentu arah. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha. Fa ammal ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sopan santun. Ini firman Allah nih, bukan syair ini. Apa bedanya Ustaz membaca Yasin di depan kubur sama tidak di depan kubur? Misalnya di rumah. Yang membaca Yasin di rumah dihadiahkannya pahalanya sampai. Yang membaca Yasin kebetulan di kubur. Kenapa mesti di kubur? Ziarah. Takkan ziarah datang macam orang Cina, ziarah membawa dupa. Takkan ziarah hanya menengok, tengok, menangis, meleleh air mata. Orang dulu ziarah ini kubur berdoa. Sekarang enggak. Di belakangnya kubur. Belakang, ha. Apa dalil membacakan ayat Quran di atas kubur? Pesan Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, dalam kitab Ar-Ruh ditulis oleh murid Imam Ibnu Taimiyah, namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nanti kalau aku mati, tolong kalian bacakan pangkal dan ujung surat Al-Baqarah di atas makam. Buka kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh itu sudah diteliti disertasi Dr. Bassam dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud Riyadh, terpercaya itu kitab. Nah, ini tentang masalah membaca Al-Quran. Jazakallah Ustaz wa iyyakum. Kalau kita disebut jazakallah, semoga Allah memberi balasan, balasannya wa iyyakum. Wa iyyakum artinya wa angjuo sammo. Benarkah Ustaz bahwa Syekh Yasin Al-Padani itu punya karomah bisa mengajarkan kalangan jin? Dan benarkah Syekh Yasin Al-Padani itu, benarkah Syekh Yasin Al-Padani itu punya karomah bisa mengajarkan kalangan jin? Ulama-ulama banyak yang dikatakan jin takut. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Arabia. Dalam biografinya dikatakan kabilah-kabilah jin di Arab Saudi itu takut kepada Syekh bin Baz. Syekh Al-Bani juga begitu. Ada jin muslim bertanya kepada dia dan dia bisa menjawabnya. Bagaimana cara? Wallahu alam apakah suaranya dia dengar, tapi yang jelas bahwa ulama, tapi jangan dikatakan dia berkawan dengan jin. Jin itu takut sama dia. Kalau kita percaya dengan ini, apa dalilnya Pak Ustaz? Nabi Sulaiman alaihissalam, wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana ati kami, aku sanggup mendatangkan kursi Balqis, qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu Sulaiman, kursi Balqis sudah sampai. Jadi kalau ada orang imannya setingkat Nabi Sulaiman, maka bisa dia suruh-suruh jin itu. Jadi kalau ada orang sekarang bisa menyuruh jin, tidak serta-merta kita katakan dia imannya seperti Nabi Sulaiman. Bisa jadi dia kasih tumbal ke jin itu. Disangka orang karomah, padahal dia berkawan dengan jin. Apakah benar Syekh Yasin Al-Padani itu perokok, Pak Ustaz? Yang ngomong bukan saya, Syekh Ali Jum'ah. Syekh Yasin Al-Fadani itu dia mengisap sisa. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Dia tak berpendapat itu haram, dia sampai kepada makruh. Tapi jangan ini menjadi dalil. Oh, dapat kami dalil merokok ini, Pak Ustaz. Adakah semua sunnah Nabi wajib kita ikuti? Nabi pakai baju putih. Kalau sunnah itu wajib, maka semua yang subuh ini tak pakai baju putih. Nah, bapak pakai baju hitam, pakai baju biru, baju coklat, yang baju batik masuk neraka, mana bid'ah? Jadi tidak semua perbuatan Nabi itu wajib. Ada perbuatan Nabi itu yang terus diulangi, tak pernah ditinggalkannya. Tapi kalau ditinggalkan haram, maka perbuatan itu disebut dengan wajib. Ada perbuatan Nabi yang terus dilakukannya, tapi kalau ditinggalkan tidak sampai haram. Sunnat mu'akkad, di bawah itu sunnat, di bawah itu mubah. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunnat. Nah, ini tentang melaksanakan suatu perbuatan Nabi. Nah, jadi tidak semua serta-merta wajib. Pakai sorban, Bapak pakai sorban, jamaah kita pakai sorban, Nabi pakai sorban. Wa ala ra'sihi imamatun baydha. Ketika Nabi masuk ke kota Makkah pada tahun 8 peristiwa Fathu Makkah, Nabi pakai sorban warna hitam. Orang pakai sorban warna hitam. Apakah pakai sorban itu wajib? Enggak. Sorban Nabi ada warna hitam, ada warna putih. Nabi pakai burdah. Burdah kain yang diletakkan di tengkuk warna hijau. Burdatun khadra, khadra warna hijau. Makanya ada jual sorban warna hijau diletak di tengkuk. Apakah wajib? Enggak. Tak semua perbuatan Nabi itu wajib. Ada yang tingkatnya wajib. Nah, tentang masalah jenggot, Pak Ustaz, menurut mazhab Syafi'i, berjenggot itu sunnah, tidak sampai wajib. Karena kalau wajib, berarti yang mencukur jenggot haram. Kalau perbuatan itu haram, dilakukan tiap hari, haram, haram, haram, haram, haram, haram, berarti orang yang melakukan perbuatan haram terus-menerus, orang itu fasik. Orang yang fasik tak mendapat hidayah. Hati-hati tentang masalah ini. Nampaknya kecil sepele. Pakai celana di atas mata kaki, Pak Ustaz. Man jarra thawbahu, Allah tidak akan memandang orang yang mata kakinya tertutup, jubahnya menutup mata kaki, celananya menutup mata kaki, sarungnya menutup mata kaki bagi laki-laki. Maka ma tahta asfal al-ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki masuk neraka. Hadisnya satu, kata Imam Nawawi, hadis ini satu, hadisnya umum, mu'am, mutlak. Maka dikhususkan hadis yang satu lagi. Kombinasi antara dua hadis, man jarra thawbahu khuyala. Kalau sombong baru masuk neraka, kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau sombong baru masuk neraka, kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam dua kitab. Pertama kitab Riyadhus Shalihin, yang kedua dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Kalau sombong masuk neraka, kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam kitab Nahilul Autar. Kalau sombong masuk neraka, kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Sunani dalam Sumbulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kalau sombong masuk neraka, kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kalau sombong masuk neraka, kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Kok Ustaz hafal sampai 7 dalil saking tiap harinya menjawab itu? Itu poison pusing. Tapi mesti dijawab. Karena banyak orang yang tak tahu, mesti dikasih tahu. Kalau capek, berhenti jadi Ustaz. Bagaimana ciri-ciri manusia yang disukai oleh Dajjal untuk menjadi pengikutnya? Allah, setan. Dekat dengan Allah, jauh dari setan. Dekat dengan setan, jauh dari Allah. Makanya orang tak bisa, aku ni memang pecandu, pemabuk, narkoba, tapi aku takut sama Allah. Oh, tak bisa. Tak bisa, kakimu kau pasang dua. Aku dekat dengan Allah, sebelah kanan, tapi sebelah kiri kakiku terkangkang, sebelah badan, tak bisa. Maka siapa yang dekat dengan Allah, benci Dajjal. Siapa yang dekat Dajjal, murka Allah. Perhatikan, kita dekat ke mana? Dekat ke sini atau dekat ke sini? Jaga diri baik-baik. Dua, waktu pemilu dulu saya milih Jokowi. Pasti nyesal kan? Setelah dia jadi presiden, saya menjadi kecewa. Saya menyesal telah memihak dia. Apakah saya di sini ikut berdosa karena telah memilih pemimpin? Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afani. Kami mendoakan Bapak, mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Itu saja yang dapat saya katakan. Mudah-mudahan dulu ijtihadnya, mani jitahada, siapa yang sudah berusaha berijtihad, fa'asaba, ijtihadnya benar, dia dapat dua pahala. Fa'akhtaha, andai dia salah, dia sudah istiqarah. Cuma lah Pak Ustaz, dulu setiap istiqarah nampak dia yang selalu masuk parit, kakinya naik. Nampak, cuma lah, apa boleh buat. Dua, tiga, dunia sudah di akhir zaman, bagaimana cara kita lebih bermanfaat sisa umur kita ini Pak Ustaz? Khairun nas, siapa orang paling baik? Anfa'uhum linnas, yang bermanfaat buat orang lain. Awali hari bermanfaat buat orang lain. Keluar rumah, nampak ada batu, campakkan ke samping. Sampai di kampus, nampak kawan, ajak dia sarapan pagi. Jangan kita memanfaatkan orang lain. Ini banyak orang sekarang memanfaatkan orang lain. Alhamdulillah pagi tadi udah kutanduk sebulan. Siang ini siapa ya? Sekecil-kecil, setidak-tidaknya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kau menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Sekecil apa? Antulqiya akhaka biwajhin talqin. Kau hadapi saudaramu dengan wajah yang cerah. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat. Senyum. Ini udahlah buat baik tak bisa, sedekah tak bisa, bangun masjid tak bisa, muka ditekuk macam jeruk purut dipijak gajah. Ketika kita masbuk salat, masih pas rakaat satu, posisi saat itu iktidal, apakah masuk dalam hitungan rakaat satu? Tidak. Man adraka rakaatan, siapa yang mendapatkan rukuk, faqad adraka salat, maka dia dapat satu rakaat. Imam sedang rukuk, Allahu Akbar, langsung. Tapi jangan lupa dua takbir. Pertama takbir ihram, dua takbir intiqal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Man adraka rakaatan, siapa yang dapat rukuk, dapat salat. Indonesia sekarang makin kacau. Jelas orang kafir makin menjadi-jadi, orang muslim makin dibenci, disudutkan. Apakah kita wajib menurunkan presiden? Masalah presiden ini adalah urusan DPR. Impeachment tak impeachment itu urusan DPR. Adapun parlemen jalanan, maka umat Islam menunjukkan aspirasi damainya, nah itu ijtihad. Kita tunggu ijtihad para ulama kita. Abdul Somad hanya menyampaikan fatwa para ulama. Sampai hari ini belum pernah Abdul Somad menurut saya. Nah, tapi kalau ulama sudah berijtihad masanya, maka kita sami'na wa ata'na. Nah, itulah hadis yang kita kaji subuh ini tadi. Kata sahabat, ya Rasulullah, fakaifa nahnu idza kana kadzalik? Bagaimana sikap kami kalau terjadi? Apa kata Nabi? Yang pertama, kalian ikutlah perbuatan baik. Baik kata ulama, kau ikut, sami'na wa ata'na. Belum ada lagi instruksi dari ulama. Satu, apakah batal wudu kita bila menginjak bekas kencing anak balita padahal air kencingnya itu sudah kering? Anak kencing laki-laki umur 2 tahun ke bawah dipercikkan. Bekas air kencing kering tak perlu dipel, dipercikkan saja. Dengan syarat di bawah 2 tahun dan dia baru ASI saja. Kalau anak 2 tahun sudah makan gulai jengkol tak bisa lagi. Baru makan ASI saja, kencing dia tak terlalu banyak, kering, percikkan air. Sedangkan anak perempuan mesti dipel. Kenapa diskriminatif? Nah, siswa saya membahas di kelas internasional perbedaan sikap hadis Nabi terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Mengapa berbeda? Ada dibahas di situ. Tapi yang jelas, maaf cakap, yang perempuan maaf cakap, kena air kencingnya itu ke anusnya sehingga terkena menjadi najis. Sedangkan anak kecil tidak, begitu tumpah langsung ke bawah. Itu salah satu sebab ulama mengatakan beda sikap air kencing anak laki-laki dengan air kencing anak perempuan. Adapun kering tidak bisa, tetap dipercikkan air, percikkan. Ros, sabaya subuh, memercikkan air. Bayi, bagaimana dengan wanita yang maaf cakap lagi haid, masa haidnya sudah lewat, akan tapi masih mengeluarkan bercak darah, bolehkah dia sholat? Normalnya berapa hari? 8 hari Pak Ustaz. Terus setelah 8 hari dia mandi, keluar pada 9-10, maka itu bukan haid. Apa namanya? Istihadah, penyakit. Maaf cakap, perempuan yang mengalami istihadah, maka dia berwudu setelah masuk waktu sholat zuhur jam 12.12. Jam 12 dia berwudu, tak boleh. Tunggu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergi ke kamar mandi, cuci bersih, bersih, bersih, maaf cakap, pakai pembalut, berwudu, langsung sholat. Maaf cakap, andai menetes saat sholat itu, maafkan. Bisa terjadi pada anak perempuan kita, bisa terjadi pada istri kita, bisa terjadi pada makcik kita. Perempuan yang mengalami istihadah, dia tetap puasa, dia tetap sholat, maaf-maaf cakap, dia tetap berhubungan kelamin. Karena itu sama seperti luka, hanya saja lukanya tidak di tangan, tapi luka pada bagian organ dalam. Bagaimana tata cara penghitungan wajib mandi setelah haid? Begitu selesai berhenti menurut batas normal, lain perempuan lain. Berapa normal? Normal. Pukul rata, normal berat. Habis itu mandi, suci, bersih. Habis itu maka gugurlah semua larangan-larangan yang terjadi pada perempuan haid. Setelah haid kering pada waktu penghujung zuhur, akan masuk waktu asar. Apakah melaksanakan sholat zuhur terlebih dulu? Sekarang masuk asar pukul 15.38. Berhenti pada jam 15.20. Langsung dia mandi, bersih, sholat zuhur. Sebelum masuk waktu asar, maka dia sholat zuhur. Karena waktu zuhur itu berakhir dengan masuknya waktu asar, maka dia tetap sholat zuhur. Selesai itu baru dia masuk sholat asar. Andai dia tunda, nonton dulu lah ini, mati dia, maka dia berdosa besar karena meninggalkan sholat. Sholat meninggalkan sholat sengaja dosa besar. Mantaraka sholata, maka dalam Islam tak diajarkan menunda, tak boleh, langsung. Mantaraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihar. Bagaimana tata cara mandi wajib menggunakan debu kalau tidak berjumpa dengan air? Sahabat Nabi musafir sama Umar bin Khattab, sampai di tengah jalan, maaf cakap, malam itu mimpi dia junub, pagi itu berguling-guling dia di pasir. Yang maraghu, berguling-guling, kamurughi dabbah, seperti binatang, seperti ayam, seperti kambing. Selesai itu balik mereka ke Madinah. Umar tak berani menegur karena Umar tak dapat wahyu. Ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, ya tadi kami musafir, tiba-tiba pas mimpi subuh tak ada air, berguling-guling di tanah. Kata Nabi, senyum Nabi, tak begitu, kata Nabi. Caranya kalau saudara kita sakit di rumah sakit, tak bisa dia mandi, malu dia mau cerita, itulah gunanya kalau ada anak, istri, suami itu paham agama. Abang tak sembahyang bang, aku sedang hamil junub, mandi tak bisa, kata dokter, tayamum saja. Jangan ambilkan satu ember, abang berguling-guling dalam ini bang. Pukul sekali, tepuk ke wajah. Sekali saja. Pukul sekali lagi, tepukkan, dibagi tiga. Satu, dua, tiga. Yang ini pada bagian bawah, ini pada bagian dalam, yang ini untuk sini. Sekali. Andai sakitnya parah, banyak kabel-kabel di sini, impus segala macam, pakai yang mazhab Maliki, yang sampai ke siku mazhab Syafi'i, mazhab Maliki sampai ke sini, pergelangan alal wasfi. Dah. Satu solat, satu tayamum. Tidak pakai kumur-kumur. Dah. Apa tanggapan Ustaz tentang om telolet om? Ada yang mengatakan ini kombinasi antara bahasa orang Hindu om santi-santi om dengan bahasa wallahu alam bisawab. Saya tak pakar dalam masalah bahasa Hindu, masalah bahasa ini. Tapi yang jelas, andai pun ini tidak dari bahasa mereka, paling tidak ini lagho, perbuatan sia-sia. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang beriman mesti meninggalkan perbuatan lagho, paling tidak ketika dia nyebut om telolet om, itu sudah hilang. Kenapa tak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak kita robahlah om telolet om jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak-banyak berselawat. Sekarang enggak. Dulu orang kalau selamat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma enggak om telolet om, om telolet om. Keutamaan mengucapkan insyaallah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Sulaiman bin Daud mengatakan, sungguh malam ini aku akan menggilir 99 istriku yang kesemuanya akan melahirkan anak. Penunggang kuda yang berjuang fisabilillah, salah satu kawannya berujar, ucapkan insyaAllah. Namun Sulaiman juga tak mengucapkan. Akhirnya Sulaiman menggilir mereka semua, namun tak satu pun hamil, selain satu istri yang melahirkan setengah manusia. Demi zat yang berada di jiwaku, berada di tangannya, kalau dia mengucapkan insyaAllah, niscaya semuanya menjadi prajurit yang berjihad fisabilillah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ini hadisnya dalam ayat Al-Quran, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ لَا تَقُولَنَّ. Jangan kau katakan ini fa'ilun dzalika ghadan, besok insyaAllah, besok, besok, besok, besok akan kulakukan. لَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Jangan kau katakan ini akan besok. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, kecuali kehendak Allah. Tapi mengucapkan ini dengan tulus ikhlas supaya Allah ridha. Banyak orang sekarang mengkambing hitamkan Tuhan. Besok bapak datang ya, insyaAllah. Maksudnya tak datang itu. Besok ibu datang, datang. Betul ni bu, insyaAllah. InsyaAllah Arab apa, insyaAllah mana ni. Oleh sebab itu maka, apa maknanya ini? Nabi Sulaiman AS, begitulah hukuman Allah SWT. Nabi-nabi itu cash and carry. Hanya sekedar dia tidak mengatakan insyaAllah. Andai dia katakan insyaAllah, Allah meridai, maka lahirlah anak-anak berjuang fisabilillah. Kita ambil iktibar pelajaran. Sulaiman raja di raja, mereka menyebutnya King Solomon. Ada pula penulis Indonesia mengatakan kekuasaannya sampai ke Yogyakarta. Makanya Jogja disebut Sleman. Ambil kata Sulaiman. Sampai di tempat kita Pak Leman. Kami mau menanyakan bagaimana sikap seorang suami yang ditinggal oleh istrinya, pergi dengan anak, dengan laki-laki lain, meninggalkan suami dan anak-anaknya. Suami ditinggal oleh istrinya, pergi dengan laki-laki lain, meninggalkan anaknya. mati dia neraka jahanam tempat dia. Perempuan yang keluar rumah melewati pintu rumahnya tanpa izin suaminya, nusyuz durhaka, dengan syarat suaminya itu takwa kepada Allah. Adapun suami yang pemabuk, pecandu narkoba, pezina, balik menyipak, menunjang, menyikut macam banteng, maka anak perempuan kita jangan dibodoh-bodohi. Perempuan ini sekarang banyak dibodohi. Setelah menikah, hai istriku, semua hartamu punya aku, dan aku akan berkuasa, sorgamu di bawah tapak kaki. Itu tak betul, pembodohan itu. Perempuan punya hak untuk melepaskan dirinya dari suaminya yang zalim. Apa nama haknya? Khuluk. Jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, tidak saya beri nafkah zahir dan batin 3 bulan lamanya, maka istri saya pergi ke pengadilan agama. Itu sirat taklik yang dibacakan seorang laki-laki setelah akad nikah, dibuat oleh Kementerian Agama. Untuk apa? Untuk menjaga supaya tidak dianiaya. Tapi kalau laki-laki itu baik, sopan, beradab, takwa kepada Allah, ditinggal oleh istrinya, neraka jahanam tempat dia. Lokuntu amiran ahadan ala ayyastuda ala ahadin, seandainya boleh sujud kepada manusia, andai boleh sujud kepada manusia, la amartu, pastilah kuperintahkan istri sujud kepada suami. Tapi karena tak boleh sujud kepada manusia, maka kepatuhan, ketaatan. Man matat ayyuma imra'atin matat, setiap perempuan yang mati dalam keadaan suaminya tak ridha, maka masuk neraka jahanam. Nauzubillah. Lantas apakah hukumnya berlaku untuk sang istri? Nah, terbalik pula sekarang. Apakah berlaku juga bagi istri? Ya. Buka kitab syarah Bulughul Maram. Kalau seorang suami memanggil istrinya lalu dia tak patuh, mati, masuk neraka, maka itu berlaku juga kebalikannya. Wabil aksi, sebaliknya begitu juga, dengan syarat suami dan istri sama-sama bertakwa kepada Allah, satu tak patuh. Tapi kalau istri tak, suami tak patuh karena istri itu tak taat, maka tak berlaku hukum itu. Intinya ittaqullah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana tentang kejadian di Turki, seorang polisi yang membunuh, menembak dubes Rusia pada saat itu. Apakah dia pejuang pejihad atau bagaimana? Menyikapi yang begini tak bisa lewat internet. Maka saya, banyak kawan-kawan kita tertipu dengan internet. Kasus Suriah, ditonton video dari Syiah, katanya yang pahlawan itu Bashar al-Assad. Banyak orang bingung. Maka saya langsung datang ke hotel Pangeran, masuk ke kamar Syekh Muwaffaq. Syekh, saya tahu Syekh capek ini malam, tapi saya tak mau tertipu dengan internet ini. Apa pendapat Syekh yang asli orang Suriah tentang Suriah? Tolong ceritakan ke saya. Saya ustaz, saya tak mau dari www.google.com. Begini anakku, kata Syekh Muwaffaq, ini raja penguasa zalim. Sejak bapaknya dulu zalim, anaknya lebih zalim. Rakyat bangkit melawan, ditolong dia oleh dua, Syiah menolong, komunis menolong, karena Hizbul Ba'ath itu komunis dan bapaknya Syiah Nusairiyah. Oh, saya sudah 5 tahun tak bisa tinggal di Suriah, dia tinggal di Irak. Syekh Usama tinggal di Turki sekarang. Syekh Usama, tentang kasus ini, apakah ini orang mujahid fisabilillah? Saya tanya yang ahlinya, yang mengerti tentang masalah ini. Ini adalah usaha untuk mendiskreditkan Erdogan, untuk menjatuhkan Turki di mata internasional. Yang diserang Aleppo, Halab, tapi yang mau ditembak sebetulnya adalah Turki, karena Turkilah tembok pertahanan umat Islam paling tinggi sekarang. Jangan terpukau, jangan tertipu dengan berita-berita yang tak tentu arah dari internet. Apa hukumnya menggantikan puasa almarhumah yang bukan ahli keluarga kita? Tak bisa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya. Kalau saya meninggal, saya punya utang puasa, siapa yang menggantikan? Anak saya, ahli waris saya. Adapun yang tak ahli waris, maka tidak. Bagaimana kondisi alam barzah, Ustaz? Apakah merupakan sebuah tempat berkumpul yang luas, atau hanya lingkup kuburan si mayit saja? Buka kitab yang paling lengkap tentang alam barzah, kitabnya Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sudah terjemah bahasa Indonesia. Satu lagi ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, nama kitabnya At-Tazkirah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Beli dua-dua ini, Ar-Ruh dengan At-Tazkirah. Mana yang lebih tebal? Tebal Tazkirah. Ar-Ruh setengah itu. Maka di sana dikatakan, ruh orang yang baik tempatnya illiyin, ruh orang yang jahat tempatnya sijjin. Tapi saat-saat tertentu Allah kuasa untuk memasukkan ruh itu balik ke kuburnya. Jadi kalau begitu tiga tempat, dia bisa di illiyin, dia bisa di sijjin, dia bisa masuk ke kuburnya pada saat-saat tertentu. Bisakah dia keluar gentayangan? Itu terlalu banyak nonton suster ngesot hantu sendil bolong genderuwo. Jangan. Genderuwo. Ruh gentayangan itu hanya adalah ada ajaran nenek moyang kita agama Hindu Buddha, karena mereka tidak meyakini ada akhirat. Ruh Abdul Somad kalau mati, ruhnya dulu kalau dia baik masuk ke orang baik. Kalau dia dulu jahat masuk ke monyet, masuk ke kucing. Reinkarnasi. Karena mereka tidak meyakini. Orang Islam tak ada reinkarnasi. Saya mau tanya, apa syarat jihad perang bagi kita dalam hadis? Surat Al-Mumtahanah. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, buat baiklah pada mereka, wa tuqsitu ilaihim. Tengok indahnya ungkapan Quran. Kalau mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, kamu boleh buat baik, kamu boleh bersikap adil. Tapi kalau mereka memerangi kamu, mereka mengusir kamu, maka balasannya tak ada yang lain, jihad, mati fisabilillah. Dua itu saja. Mereka sudah mengusir kita? Belum. Tapi saudara kita sudah mereka usir, maka halal darah mereka. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu boleh buat baik kalau mereka tidak mengusir, tidak membunuh kamu. Tolong jelaskan secara garis besar, apakah benar beberapa kelompok salafi disusupi dengan ulama Syiah di dalamnya? Salafi dengan Syiah bertolak belakang. Bahwa Syiah masuk ke dalam salafi, wallahu a'lam bishawab. Saya tak tahu. Tanyalah ustaz-ustaz salafi. Tanya, apa betul kalian sudah disusupi Syiah? Atau ada yang ahli yang paham? Itu tak bisa saya jawab. Apa yang dimaksud keluar 40 hari sehingga Syekh Abdul Alim Mahmud, guru besar Al-Azhar pada saat itu, sampai keluar ke sini? Ini ijtihad dari Maulana Ilyas dengan Maulana Zakaria Kandahlawi. Maulana Ilyas, setelah itu Maulana Zakaria Kandahlawi, ahli hadis dari India. Di India tak bisa tablik akbar begini. Kalau tablik akbar begini, datang orang Hindu ngamuk-ngamuk. Meritum ke aja ke hal hetike aja pocoh tahi. Ngamuk mereka, tak bisa. Tak bisa. Maka kalau untuk tablik akbar Maulid Nabi pakai balaihu, habis dihabisi mereka. Lalu bagaimana? Pintu ke pintu. Assalamualaikum. Muslim. Kia hal hi artinya apa kabar? Tiki artinya kabar baik. Ustaz tahu dari mana? Kami kalau musim haji kan sambil kerja. Banyak kawan-kawan India. Kia hal hi, tiki. Aca. Nah, datang pintu ke pintu. Solat. Kia hal hi, tiki. Solat Jumat. Marilah solat Jumat. Begitulah. Ustaz tak bisa diharapkan. Ustaz satu orang ceramah 1000 orang tak bisa, pintu ke pintu. Maka orang pergi keluar 3 hari, 10 hari, 40 hari, setahun. Anak tak ada, sudah nikah semua, istri sudah mati meninggal. Apa kerja? Apa pergi berdakwah, berjalan kaki mereka. Akan jumpa dipukul, ditendang. Mereka inilah yang mengajak orang ke jalan Allah itu. Da'i ilallah itu yang ini, ngajak ke jalan Allah. Kalau Abdul Somad enggak. Setelah mereka diajak, datang ke masjid, baru datang Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini orang bukan LCMA, tak pernah di Mesir, tak pernah di Madinah, tapi pahalanya lebih besar daripada doktor Mesir, doktor Madinah. Kenapa? Nabi yang katakan, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang mendapat hidayah karena mulutmu, khairun min umurin ni'am. Diketoknya pintu rumah Pak Polisi. Assalamualaikum Pak Polisi. Assalamualaikum Pak. Ayo ke masjid Pak. Banyak urusan saya lagi. Pergi sana. Besok datang lagi Pak. Ayo Pak. Pergi sana. Besok datang. Cabut besok. Pergi sana. Aku tembak. Tiba-tiba ketika saya pergi ijtima kemarin di Kubang, jumpa saya itu Pak Polisi. Jenggotnya sudah panjang sih. Bapak. Iya Pak Ustaz. Terus muak saya diajak-ajaknya terus. Akhirnya ikut saya. Luar biasa. Inilah tukang-tukang sedang mukul-mukul materi. Kelantang-kelantang. Ayyana salam. Dia tetap juga. Pak, ayo salam. Pergi. Lempar pergi materi. Pergi sana. Dia tak juga berhenti. Lama-lama ikut saya, Pak Ustaz. Muak saya diajak-ajaknya terus ikut dia. Apa hukumnya memasang kaset kasidah dalam masjid untuk manggil anak-anak didikan subuh? Bagus. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Adalah Qamar. Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan nabi, Qamarun. Baik, apa salah? Tak salah. Suara indah. Walaqad zayyanna as-sama'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Kami hiasi bintang-gemintang untuk menghiasi mata. Kalau mata enak menengok bintang-gemintang, mengapa telinga tak boleh mendengarkan bayati sawa zika nahawan jaharka? Orang Jawa tak suka lagu Arab. Bayati soba sika nahawan jaharka. Dibuatnya selawat lagu Jawa. Lagu Jawa macam-macam. Apa salah? Tak salah. Tapi kalau sudah lagu itu maksiat, dosa, tak boleh. Mengajak perbuatan maksiat, tak boleh. Apa makna hadis maqtu'? Dan apa makna hadis mursal? Apa hadis mauquf? Kalau silsilah Imam Bukhari. Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dapat dari A'raj. A'raj dapat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari Nabi. Hadisnya sahih karena silsilahnya sampai ke Nabi. Ternyata cuma sampai ke sahabat saja. Tak sampai ke Nabi, hanya sahabat saja. Kalau sampai ke sahabat namanya mauquf. Tak sampai ke sahabat, hanya sampai ke tabi'in saja. Namanya maqtu'. Tabi'in berkata, Hasan Basri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilang sahabat, maka namanya mursal. Sanad, silsilah periwayatan sampai ke Nabi. Kalau putus di bawah namanya mu'allaq, kalau putus di atas namanya mursal, kalau putus di tengah namanya munqati', putus dua berurutan namanya mu'dhal. 2 SKS 16 tatap muka. Mata kuliahnya studi hadis. Bagaimana cara ampuh mengajak teman-teman untuk sholat ke masjid? Pakai surat undangan, pakai pengumuman, pakai acara Saturday night. Diajak nengok orang sakit, ajak dia ke nengok orang sakit, ke PMC, ke rumah sakit Zainab, ke rumah sakit. Tengok, Sakratullah. Mau ke masjid? Mati kau nanti. Dah, tak juga mempan. Tengok aja orang mati. Ada orang meninggal dunia, letakkan dia di samping. Samping. Ayo, sini. Agak tolakkan sikit, masuk dia ke dalam. Dia tahu dia rasa, waktu aku tadi masuk dingin terasa kakiku. Itulah, dah mulai tak lama lagi tu. Ayo kita ke masjid. Bagaimana cara meruqyah diri sendiri, Pak Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai habis. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, 5 ayat. Wa ilahukum ilahun wahid, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, qul wallahu al falaq qul rabbin nas. Yang singkat, kalau mau pakai tambahan yang lain-lain, tiupkan ke tempat tangan, diusapkan ke wajah, dibacakan ke air, diminum. Gimana minumnya, Pak Ustaz? Gini minum. Cara meruqyah diri sendiri. Bagaimana jika kita sedang sholat, kita bergeser untuk merapatkan shaf? Jamaah di sebelah kita tak ikut, sehingga shaf di sebelah agak renggang. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Buat pengajian khusus di masjid, malam ini pengajian kita tentang shaf. Lebih baik singkat, padat, tapi berkesan, bisa dibawa balik. Memutus. Kalau hendak memotong, biarlah sampai ke landasan. Kata pepatah orang Melayu, putus, jangan patah tebu, tak putus. Malam ini pengajian kita dari Maghrib ke Isya 45 menit, judulnya shaf. Bagaimana kalau orang tiba-tiba mundur, entah wudunya batal? Gimana? Siapa yang bergeser? Apakah yang dari depan, dari belakang ke depan, atau yang samping? Kalau sudah ini bergeser, ini itu dikaji semua putus. Nah, ini karena kajinya lain-lain. Nanti kita tarik. Kalau di Mesir, di Mesir itu orang biasa narik sebelah. Sholat kita kosong, ditariknya kita sebelah. Biasa. Di sini jangan coba. Ditarik. Tuh. Ini tentang masalah. Amalan yang paling utama di Madinah dan Makkah ketika umroh apa, Pak Ustaz? Begitu sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa inni a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Doa sekali doa, setelah diletakkan itu ini segala macam, ziarah ke makam Rasul. Karena Abdullah ibn Umar setiap dia pulang dari dagang, dari bisnis, dia tak pernah langsung ke makam Rasul mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakr as-Siddiq, assalamualaikum ya Umar ibn al-Khattab. Salat sunat tahiyatul masjid di masjid, terserah dulu apa tahiyatul masjid, tahiyatul masjid dulu, menghormati masjid. Kalau bisa duduk di taman raudhah, tapi jangan gara-gara mengejar raudhah, menjegal orang, menyikut, menyipak, menanduk. Salat sunat di taman raudhah sunat, menyakiti orang Islam haram. Gara-gara mengejar yang sunat yang haram dilakukan, hilang pahala sunat itu gara-gara yang haram. Memperbanyak tasbih di dalam, di Madinah banyak selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Datang kawan sebelah, bu, itu di jilbab murah lah, bu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, memperbanyak selawat-selawat. Isi selama di sana itu apa? Ziarah, napak tilas, melihat sejarah, mengenang bagaimana perjuangan Nabi. Oh, panas teriknya bukan main. Nabi dulu panas naik onta, aku sekarang naik bis bisa begini. Sehingga bangkit kecintaan kepada Nabi. Muncul pertanyaan-pertanyaan, mana tuh Bukit Uhud? Mana tuh Badar? Mana itu Nabi yang menggali parit sampai perutnya kena pasir, diikat Nabi, Nabi ikut ngangkat batu. Jangan bayangkan Nabi itu tunjuk kiri tunjukkan, angkat sana, angkat, angkat, angkat, angkat. Nggak, Nabi ikut mengangkat batu saat membangun Masjid Nabawi. Di mana tempat itu? Di mana Nabi salat? Di mana Nabi? Nah, itu semua napak tilas. Lalu kemudian sampai di Makkah, setelah berniat di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah, selama itu talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Sampailah ke sana, tawaf, sa'i, tahallul, habis. Apa banyak di sana kan? Tawaf, tawaf sunat. Litta'ifin, perbanyak tawaf. Wal'akifin, perbanyak itikaf di masjid. Warukais sujud, perbanyak solat, solat sunat, solat sunat tahiyat al masjid, solat sunat qabliyah, solat ba'diyah, solat sunat duha, solat sunat isyraq, solat sunat awabin. Nah, itulah yang dilaksanakan. Ustaz, saya perempuan dan memiliki adik laki-laki kelas 1 SMA. Alhamdulillah dulu lulusan pondok pesantren waktu MTS. Tapi sekarang solat subuhnya sudah mulai ditinggalkan. Solatnya pun mungkin tak sampai 1 menit. Seperti solat patu ayam. Sudah mulai keluar malam, pulang tengah malam. Tak bisa ditegur Ustaz. Bagaimana sikap kami dalam mendidiknya Ustaz? Sedang ayah kami sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Sedangkan dia sudah mulai berani melawan ibu saya. Padahal dulu sewaktu di pesantren, dia adalah siswa yang pintar perkara hadis Ustaz. Tapi sekarang kelakuannya macam-macam. Semalam masuk SMS ke HP. Pak Ustaz, macam mana anak ini sudah melawan? Saya tak ada panjang-panjang balas. Saya balas singkat saja. Umur saya 39 tahun. Bulan 5 2017 ini 40. Adik saya laki-laki, kami adik beradik dua orang. Adik saya 36 tahun. Saya 39, adik saya 36, beda 3 tahun. Kalau mah kami marah, montak panting lintang kukang kami takut. Biarpun dah tua begini, biarpun LCMA, mah saya tak perlu di LCMA. Kami lari lintang kukang. Ini kenapa dia bisa melawan? Membentuk bulu dari rebung. Kalau dari rebung dibentuk, tapi kalau sudah jadi bulu yang keras, hanya dua kemungkinan. Kalau tak dia patah, kepala awak pecah. Dudukkan dia bersama, hadirkan ustaz, nenek, mama, keluarga, duduk. Kau punya durhaka, neraka jahanam siap. Kau dudukkan tamat pesantren. Ini kan tamat pesantren, tahu hukum, hafal hadis. Birrul walidain, bakti pada orang tua. Apa mau berenang di air mata orang tua selamanya? Kenapa bisa tak takut? Mungkin pergaulan. Pergaulan sekarang ini luar biasa. Makanya tawasau bil haq, dudukkan. Tak bisa main sindir-menyindir, tak bisa. Dudukkan bersama. Jelaskan diri. Bolehkah mengadakan perlombaan pakai berbayar Pak Ustaz? Judi, judi, judi, judi. 10 orang, 100 orang lomba mancing, bayar 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 100 juta mancing, dapat ikan sekian hadiah. Judi, haram, jangan lakukan. Bolehkah anak laki-laki jadi penyanyi Pak Ustaz? Ketik, ketik situ Komar. Saya mau suka betul lagu Komar. Cuma saya tes-tes tak pula macam itu suara. Suaranya Masya Allah Komarun. Suara, tak pakai musik. Hanya aransemen lagi. Ketik di situ di di YouTube. Omarun, Omarun Sayyidun Nabi Mustafa Atib dari Mesir. Setiap ada acara maulid, dia terus. Apa salahnya? Tapi asal dengan lagu tak tentu arah, dia meracun kucing garong, itu baru tak boleh. Yang keempat, salamatu minasyas, banding komparatif dengan hadis lain. bertentangan riwayatnya dengan hadis lain, maka hadis itu syadz. Yang kelima, salawatun minal ilal, tak ada ilal, cacat hukum. Hadis sahih syaratnya lima, sanad bersambung, periwayat alim, periwayat mabit, tidak ada syadz, tidak ada ilal. Dua SKS, 16 tak buka. Ustaz, bagaimana orang berlomba-lomba pergi umrah? Karena antar umrah bisa menghapus dosa. Apakah dosa orang zalim bisa terhapus dengan umrah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ampunkan dosaku ya Allah, nimbang sawit tak pernah lengkap. Ampunkan dosaku ya Allah, selalu bukli KTP. Ampunkan dosaku ya Allah. Tak bisa mas bro, umrahmu tak diterima Allah. Zaduka haram. Labbaik Allahumma labbaik, la labbaik wala sa'laik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat pahala. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Hadis riwayat Tabrani. Di postingan FB ternyata masih ada perusahaan yang tidak mengizinkan karyawan sholat Jumat dan menggunakan atribut Natal di Kota Pekanbaru. Orang tidak lagi menghormati Kota Pekanbaru yang Islami. Mohon Ustaz ceramahi pimpinan negeri ini supaya untuk lebih peduli dan lebih baik. Gimana mau diceramahi? Dia tak datang sholat subuh. Kalau pas Ustaz diundangnya acara, saya sampaikan. Bapak Wali Kota yang terhormat, ada rekamannya, saya dengar Ustaz yang ada mereka rekam. Ada anak-anak kita nih Pak Wali, tolong selamatkan, buatkan perda warnetnya. Nah, tentang masalah ini, insya Allah kita sampaikan. Insya Allah selesai ini ada acara di Riau Pos. Katanya mau di hari ini calon-calon wali kota. Nah, saya bawa nih. Ini saya bawa, nanti saya baca. Ustaz Abdul Somad, ada yang ingin disampaikan? Ya, ini saya sampaikan. Dipesan nih Pak. Di posting FB ternyata masih ada perusahaan yang tidak mengizinkan karyawannya sholat Jumat dan menggunakan atribut Natal di kota ini. Orang tidak lagi menghormati Kota Pekanbaru Islami. Mohon Ustaz ceramahkan pimpinan negeri. Kalau datang nanti calon-calon, siapa di antara bapak yang insyaallah kami Pak, coblos nomor 1, coblos nomor 2, coblos nomor 3, semua minta coblos. Assalamualaikum Ustaz, ini bawa nanti untuk pertemuan di Riau Pos. Apakah benar Om Telolen Om berkaitan dengan Yahudi? Kata yang menulis-nulis itu dia paham bahasa Yahudi, saya tak paham. Oh, kata dia diambil dari Hindu. Telolet kata dia diambil dari Yahudi. Allah malam besok, sekarang ini macam-macam berita di internet. Kalau tak mau pusing, tak usah pakai internet. Tapi pusing pula kita ditanya-tanya orang. Semoga Ustaz selalu sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya bertanya Ustaz, bagaimana hukum bekerja di bank? Riba, haram, resign. Riba, haram, resign. Begitu kalau ulama Saudi Arabia. Syekh Abdul Aziz bin Ubas, resign. Syekh Ibn Utsaimin, resign. Tapi kalau Syekh Qardawi, kata dia, kalau sementara darurat, anak mau lahir, rumah masih kontrak, makan tak ada, kerjalah sementara dapat kerja, kata Syekh. Di posisi apa yang boleh bekerja di bank? Tak ada, semuanya haram. La'anallahu akilan riba, yang makan riba kena. Wa mukilahu, yang mewakilkan transaksi kena. Wa katibahu, pegawai penulisnya kena. Wa syahidaihi, dua saksinya kena. Kena semua. Riba. Tahu Ustaz, saya punya atasan, dia ingin menggugat suaminya bercerai karena suaminya seorang suka pukul istri, KDRT. Ini petinju yang tak sampai cita-cita. Suka berkata kasar terhadap orang tua istrinya, banyak perbuatan tak baik dilakukan suaminya terhadap dirinya. Menurut perkataan atasan saya ini, yang saya tanyakan, Ustaz, apakah boleh saya membantu teman saya ini dalam proses perceraiannya karena dia minta bantuan saya? Boleh. Kenapa boleh? Enak aja Pak Ustaz, bergoncang tiang aras. Laki-laki itu soleh, baik, sopan. Istri minta cerai, jangan bantu. Bapak-bapak pengacara, saudaraku, SHM, HMH, jangan bantu dia. Mendapat laknatnya saja, itu numpang laknat namanya. Tapi kalau dia mau diselamatkan, membijak, kasar, tak sopan, tak sholat, bezina, pecandu narkoba, selamatkan perempuan ini. Nasihat, tak mempan. Dirik mama, dia merasa kaya, dia tunggingi, dia lawan, tak mempan. Maka selamatkan perempuan ini. Bagi yang punya kuasa hukum, sampaikan ke Pak Hakim. Pak Hakim, tolong jatuhkan talak satu sesuai dengan KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Jika dia melakukan KDRT pemukulan, istri melapor ke pengadilan, maka hakim menjatuhkan. Keluarkan kuasa Pak Hakim. Pak Hakim, bela dia. Membela saudara. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak gentar. Membela yang benar, tidak, membela yang bayar. Berdosakah saya membantunya? Bukan berdosa, malah berpahala. Kenapa? Menolong orang yang tak ngerti hukum, menyelamatkan saudara yang terzalim. Unsur akhaka, tolong saudara. Zaliman atau mazluman, Yang zalim kau tolong. Bagaimana caranya? Tahan tangannya. Yang teraniaya kau tolong. Bagaimana? Angkat tangan orang yang teraniaya. Ustaz yang dirahmati Allah, jika nifas hukumnya 40 hari tak boleh salat, tak boleh puasa, tak boleh jima. Bagaimana jika dalam 2 minggu darahnya sudah kering? Apakah kita melaksanakan? Maaf cakap, dalam 2 minggu bersih, kering, mandi. Mandi bersih salat. Tapi kalau dia berpegang kepada salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, karena khawatir nanti bersih hanya beberapa hari, habis itu maaf cakap keluar lagi, maka sampai 40 hari. Setelah 40 hari barulah. Tapi kalau dia berpegang kepada pendapat mazhab Hambali, asal bersih, kering, mandi, langsung sholat. Ternyata tak mengalir lagi, bagus. Ini keringanan yang diajarkan dalam agama Islam. Amal, baik, tak salah. Saya memiliki seorang ayah, tapi saya dan keluarga sering kurang cocok dengan ayah, karena sifatnya keras kepala. Agak kasar jika diberi nasihat. Saya dilema dengan kelakuan ayah saya. Di satu sisi saya ingin melawan ayah saya, karena perilakunya itu. Tapi di sisi yang lain saya tersandra dengan posisi ayah saya sebagai anak, sehingga takut berdosa jika melawan. Apa solusinya, Pak Ustaz? Orang tua itu tak pernah melihat kita ini besar. Kita selalu dilihat sebagai anak kecil yang selalu di tentengnya, yang selalu dibawanya dulu ke masjid, yang selalu digendongnya. Sehingga kalau kita kata kasar, dia melihat kita dengan pandangan yang lain. Oleh sebab itu, pakailah lidah orang lain. Bahasanya bahasa kita, tapi lidahnya orang lain. Lidah pakcik, lidah kakak, lidah makcik, lidah ustaz. Pakai, tak pernah berhenti. Sampaikan yang baik-baik. Tirulah bagaimana akhlak Nabi Ibrahim AS. La illam tantahi, kata ayah Nabi Ibrahim, Nabi Azan. Kalau kau tak berhenti menceramah ayah Ibrahim, la arjumannaka, kulempar kau pakai batu sampai mati. Wahjur di Malia, pergi sana. Apa jawab Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahku. Inilah astaghfirullahaladzim, ya Rabbi. Aku akan memintakan kepada Allah. Innahu kana bi harfiya. Allah amat sangat mampu mengabulkan doa Ibrahim alaihissalam. Tengok balasan Allah kepada Ibrahim. Apa yang terjadi? Lahir anaknya berbakti bernama Ismail. Dengan melawan. Kasih yang baik-baik. Kita kertas terakhir. Kita sudah mengetahui bahwa maut seorang tertulis dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun yang lalu. Kemudian kita juga mengetahui bahwa kita sering bersilaturahim, salah satu fadilahnya memperpanjang umur. Bagaimana hubungannya umur kita bisa bertambah, Pak Ustaz? Abdul Somad umur 50 tahun. Bisa tak dihapus? Yang Allahumma yasha. Allah kalau mau menghapus, dia kuasa menghapus. Wa yusbit, kalau mau dia tetapkan. Ini orang rajin bersilaturahim, ku tambah. Wa indahu ummul kitab. Allah yang punya ummul kitab. Itu pendapat ulama. Itu pendapat yang pertama, bahwa Allah kuasa untuk menambah menghapus. Terserah Allah. Fa'alul lima yurid, innama amruhu iza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Pendapat yang kedua, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, fatwa-fatwa besar, makna bertambah bukan umur Abdul Somad bertambah, tapi dengan bersilaturahim isinya bertambah. Pagi ini kalau saya bersilaturahim, pagi ini saya bersilaturahim dengan Bapak Ibu. Yang pagi ini baru bangun 8:30, dia baru dapat apa? Yang baru bangun 8:30, dia baru dapat apa? Baru dapat air liur basi. Tapi yang sudah bersilaturahim, tadi saya jumpa di pintu, jumpa di parkir, jumpa di bawah, jumpa di sini. Berapa kali sudah dapat doa? Assalamualaikum Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz. Selamat umurmu, selamat badanmu, selamat ilmumu, selamat hidupmu, selamat matimu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat keluargamu Pak Ustaz. Selamat kau dunia, selamat akhirat. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat wa barakatuh. Umur dia dengan umur saya sama, tapi umur saya dianggap lebih banyak. Kenapa? Karena saya bersilaturahim. Yang datang ke sini, silaturahim menambah rezeki. Mana? Buktinya dapat sarapan pagi. Yang udah turun ke bawah, yang di atas tak ada. Tak ada. Akan datang di qada fa'idatu min ayat. Orang akan mendapatkan pertambahan, kata Syekh Muhammad Tawali Sorawi. Jadi kalau ada orang kata, umur tak bisa bertambah. Kotaknya tak bertambah, isinya bertambah. Dengan apa? Banyak-banyak silaturahim. Man ahabba, orang barat itu bertambah rezekinya dengan silaturahim. Cuman dia namanya tidak silaturahim. Namanya apa? Coffee morning. Namanya apa? Tea garden. Namanya apa? Macam-macam. namanya apa? Network. Network, coffee morning, tea garden, lobby-lobby, itu semua isinya apa? Silaturahim. Kalau ada hubungan nasab, nenek kita adik-beradik, emak kita adik-beradik, sepupu dua kupu, suwali dua wali, namanya silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan, ukhuwah islaminya. Itulah kaji kita subuh ini di akhir majlis. Banyak huru-hara, musibah, masalah, Aleppo, DKI. Mari kita berdoa kepada Allah. Tak ada usaha lain. Doa silahul mu'min, doa senjata bagi orang beriman. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali Engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, segala yang sulit Engkau jadikan mudah. Fasahhil lana umura ikhwanina, mudahkanlah segala urusan saudara kami. Ya Allah, la tad'al lana dhanban illa ghafartah, yang berdosa segala macam kesilapan kesalahan ampunkan dosanya. Wala aiban illa satartah, yang banyak cacat aib tutupi kesalahannya. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuannya. Wala maridan illa syafaita, yang sakit berikan kesembuhan. Ya Allah, wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.